Waktu terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permen dengan pemandangan New Melamel di sepanjang pantai. Ayo kawan semua pergi ke sana. Sepoi-sepoi perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permen dengan pemandangan new melamai di sepanjang pantai. Sepoi-sepoi.